Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin rahimani wa rahimakumullah, telah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam hadis qudsi, ahlul jannah adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Ahlul jannah adalah as-salihun, orang-orang yang saleh. Dan mereka itu adalah orang-orang yang memiliki awsaf, orang dikatakan bertakwa, dikatakan soleh yang pertama. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-iman wa tauhid. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada qadar, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang tidak dikatakan bertakwa, seorang tidak dikatakan soleh ketika dia tidak memiliki iman dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahwasanya iman dan tauhid adalah pokok dari semua kebaikan. Seorang mengesakan Allah dalam ibadah, ya, itulah pokok kebaikan. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin adalah satu-satunya ilah. Satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi, dan selain Allah, ilah-ilah selain Allah adalah ilah yang batil. Nah, dulu di awal Islam, sebelum disyariatkan sholat lima waktu, sebelum disyariatkan az-zakah, sebelum disyariatkan shaum Ramadan, sebelum disyariatkan al-hajj, syariat Islam ketika itu adalah qawlu la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ketika itu, kalau seorang mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia adalah orang yang bertakwa. Dia adalah orang yang saleh. Nah, jadi ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pokok dari takwa. Tauhidullah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum disyariatkan as-shalah waz-zakah was-siyam wal-hajj, Nabi alaihi salatu wasallam mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, wa kalimatuhu allati alqaha ila maryama wa ruhun minhu, wal jannata haqqun wal naru haqqun, adkhalahu allahu al jannata ala ma kana minal amali. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah. Siapa yang bersaksi? Mengucapkan dengan lisannya, meyakini dalam hatinya, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illallah, kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Dia saja yang esa, yang berhak untuk diibadai, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah dan rasulnya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, dan dia juga bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hambanya Allah, bukan anaknya Allah, bukan Allah. Isa adalah abdullah, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryama, dan Isa Allah ciptakan dengan Allah mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Mudah bagi Allah menciptakan Isa tanpa ayah. Allah menciptakan Nabi Isa hanya dengan seorang ibu. Inna masala Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa bin Maryam seperti permisalan penciptaan Adam, seperti Adam. Allah mudah menciptakan segala sesuatu dengan kehendak Allah. Tidak sulit bagi Allah untuk menciptakan Isa biduni abin, tanpa ayah. Sebagaimana Allah menciptakan Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Allah mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Nabi Isa adalah kalimatuhu, kalimat Allah, allati alqaha ila Maryam, yang dilemparkan kepada Maryam. Allah mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Wa ruhun minhu, dan ruh yang Allah tiupkan kepadanya. Jadilah Isa. Barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah, mempersaksikan Muhammad Rasulullah, mempersaksikan bahwasanya Isa adalah hambanya Allah dan Rasulnya, dan kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, dan ruh dari Allah, wal jannata haqqun, dan bersaksi jannah itu hak. Wan nara haqqun, dan bersaksi bahwasanya neraka itu hak. Maka orang yang seperti ini adkhalahullahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Berarti ini adalah sifat penghuni jannah. Tidak mungkin orang akan masuk jannah biduni iman, tanpa iman kepada Allah, tanpa tauhidullah. Nabi alaihi salatu wassalam dengan gigih dan penuh kesabaran mendatangi manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, tuflihu, niscaya kalian akan runtuh. Nah, jadi ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sifat orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu adalah al-mu'minun al-muwahidun. Orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Lebih khusus dari itu, ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya memang inilah ya sifat ahlul jannah. Jadi di antara penduduk sorga itu adalah ada orang-orang yang betul-betul menyempurnakan tauhidnya. Jadi orang-orang yang lebih khusus lagi, mereka ahlu tauhid namun mencapai puncak kesempurnaan di dalam mentauhidkan Allah. Sehingga mereka masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Tidak dihisab oleh Allah, tidak diazab oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi berkata, Nabi bersabda, uribat alayyal umam, ditampakkan di hadapanku umat-umat. Faro'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu, saya melihat Nabi dibangkitkan, pengikutnya hanya beberapa orang, tidak genap 10 orang. Wa nabiyya wa ma'ahu rajulan aw rajul. Ada nabi yang dibangkitkan pengikutnya hanya dua. Satu. Bahkan kata nabi, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi yang dibangkitkan tidak ada pengikutnya. Ada faedah penting di sini untuk seorang tidak berputus asa dengan sedikitnya ahlul haq. Ini nabi berarti sendiri. Sabir, sabar. Nah, jangan putus asa ketika kita ajak keluarga untuk beramal soleh, kok hanya satu, kok hanya dua. Jangan berputus asa. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Adapun seorang mengikuti, ada hidayah min Allah, ini hidayah dari Allah. Baik, kemudian Nabi melanjutkan kisahnya. Kemudian tiba-tiba saya melihat ada umat yang sangat banyak. Saya menyangka itu adalah umatku. Fadzonantu annahu ummati. Ternyata bukan. Dikatakan hadza Musa wa ummatuhu. Ini Musa dan umatnya. Fa'idha sawadun azim. Tiba-tiba ada umat lagi yang tampak sangat banyak. Lebih banyak daripada sebelumnya. Maka dikatakan hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adzab. Ini umatmu. Dan ada di antara mereka ini 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adzab. Maka para sahabat pun ketika itu berbincang-bincang, siapa orang-orang yang masuk jannah ini tanpa hisab, tanpa adab. Orang yang lebih khusus lagi, ahlu tauhid, namun ada keutamaan lebih, masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Di akhir hadis, Nabi menyebutkan tentang mereka itu. Yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, Nabi mengatakan, humul ladhina la yastarkun, wa la yaktawun, wa la yatafayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ternyata orang-orang yang menyempurnakan tawakalnya untuk Allah. Betul-betul bergantung hanya kepada Allah. Tidak melakukan kesyirikan. Syirik asghar dia juga tinggalkan. At-tatayyur adalah bentuk asyrik asghar. Nah, menyandarkan asanya kepada burung yang dia lihat. Suara burung yang dia dengar. Oh, ini burung ini. Suara ini menunjukkan saya akan binasa. Usaha saya akan gagal. Ini menggantungkan asa kepada selain Allah. Tatayur. Dia tinggalkan ini semuanya. Bergantung hanya kepada Allah. Dia tidak minta untuk diruqyah. Dia tidak berobat dengan cara gai. Yaitu dengan menggunakan besi yang dipanaskan. Dia juga tidak bertatayur. Dia memurnikan tauhidnya hanya untuk Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalu. Nah. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Seorang tidak dikatakan bertakwa illa bil imani wa tauhid, kecuali dengan iman dan tauhidullah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang kedua, seorang dikatakan bertakwa kepada Allah, dikatakan as-salihun ketika dia menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, teladannya. Dalam kehidupannya dia berusaha mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul adalah imamul muttaqin. Imamnya orang-orang yang bertakwa. Wa imamus salihin. Dan imamnya orang-orang yang salih. Maka siapapun yang ingin mengerti siapa orang-orang yang bertakwa, ada pada diri Rasul. Siapa yang ingin mengerti tentang makna as-salih, maka ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimin, ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam adalah perkara yang sangat penting untuk seorang mencapai derajat takwa. Naam. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dicintai Allah. Ketika Allah menyebutkan tentang siapa orang yang dicintai Allah, ternyata mereka adalah orang yang mengikuti siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengatakan kalian cinta kepada Allah. Katakanlah jika kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kalian mengatakan cinta kepada Allah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka mari kita terus berupaya untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Mengikuti ucapan-ucapan beliau, aqwalih wa a'malihi, mengikuti amalan-amalan beliau, wa akhlaqihi, mengikuti akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Dan sungguh kehidupan Nabi semuanya adalah takwa. Imannya beliau, tauhidnya beliau, sabarnya beliau, ucapan beliau yang hak, kelembutan beliau, sifat dermawannya beliau, jihadnya beliau, sholatnya beliau, hajinya beliau, zuhudnya beliau. Nah, baiknya beliau dalam bermuamalah, adabnya, sifatnya, ada pada diri beliau semua ma'ani taqwa. Semua makna-makna kesolehan dan makna ketakwaan. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, beliau adalah teladan yang terbaik dalam ketakwaan. Semua kebaikan ada pada beliau, seperti yang kita sebutkan tadi sebagiannya. Juga kebaikan-kebaikan yang lain, silaturrahim, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang munkar. Dari yang besar sampai yang kecil, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai beliau mengatakan, wa imatatul adha anit tariq. Dan yang paling ringannya, paling rendahnya dari cabang iman adalah mada? Imatatul adha anit tariq. Al-imanu sab'un أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan segala sesuatu yang itu adalah kebaikan bagi kita dan itu adalah ketakwaan. Sehingga ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang berusaha untuk senantiasa mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, mutaba'atul Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tayyib, orang yang bertakwa itu adalah orang yang menunaikan al-fara'id, menunaikan kewajiban-kewajiban, al-wajibat, seperti sholawatul hams, sholat lima waktu, nah, as-siyam. Suatu saat datang seorang badui kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat hadir ketika itu. Nah, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjuki aku ya Rasulullah amalan yang amalan itu yang memasukkan aku, yakni menjadi sebab masuknya aku ke dalam jannah dan aku dijauhkan dari neraka. Nabi kemudian mengatakan, ya, tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kamu syahadatain, kemudian kamu sholat, kemudian kamu zakat, kemudian kamu siam. Baik. Ketika itu Nabi tidak menyebutkan haji. Mungkin haji belum diwajibkan ketika itu. Nah, atau orang ini, Nabi mengetahui dia belum wajib untuk melakukan ibadah haji. Asyahid Rasul menyebutkan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Kemudian badui ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan menambahi ini, tapi saya juga tidak akan menguranginya. Jadi saya akan mencukupkan ini ya Rasulullah, tapi saya berjanji tidak akan menguranginya. Jadi dia berusaha melakukan yang wajib-wajib ini tanpa mengurangi hak-haknya. Pada habah dia pun pergi. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Naam. Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza." Siapa yang ingin melihat seorang dari penduduk sorga, falyanzur ila hadza. Lihatlah orang ini. Orang itu ahlul jannah. Maka dari hadis ini bisa diambil satu kesimpulan, ma'asyiral muslimin, ahlul jannah itu adalah orang-orang yang menunaikan apa yang mewajibkan. Bukan orang-orang yang justru lari dari kewajiban yang Allah wajibkan. Sebagian manusia justru lari dari syariat. Mengatakan bahwa seorang kalau derajatnya sudah tinggi, tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi zakat, tidak perlu lagi siam. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban. Nah, dan setelah itu dia berusaha menyempurnakan kewajiban itu dengan as-sunan, perkara-perkara yang sunnah. Dan termasuk kewajiban adalah tarkul muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang ada yang haram. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya sebutkan satu buah contoh dan kita tutup dengan hadis ini. Hadis yang menunjukkan bahwasanya amalan kewajiban itu adalah sebab seorang masuk ke dalam jannah. Berarti itu bagian dari takwa. Kita setelah membaca tadi hadis tentang badui. Juga ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-umratu ilal umrah, ibadah umrah setelah umrah berikutnya atau setelah umrah sebelumnya, kafaratun, umrah adalah kafarah, penebus dosa, lima bainahuma, antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisalahu jazaun illal jannah, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali jannah. Fal wajibatu sabilul jannah, melakukan kewajiban-kewajiban itu adalah jalan untuk menuju jannah Allah Jalla wa'ala. Dan termasuk kewajiban itu adalah juga tolabul ilmi, yang Nabi mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jannah atau jalan menuju mana? Jannah. Maka ini kurang lebih ma'asyiral muslimin, beberapa awsaf, beberapa sifat-sifat yang menunjukkan orang ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah, as-solihun. Dia adalah orang yang beriman dan mentauhidkan Allah. Dia adalah orang yang berusaha untuk mutaba'atul rasul, mengikuti rasul alaihi salatu wassalam. Dan dia terus berusaha untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Nah, dan rincian tentang awsaf, sifat-sifat al-muttaqun was-salihun, Allah telah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim dan juga telah dijelaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam di dalam sunnah beliau. Dan itu adalah sifat ahlul jannah. Dan masih ada hal yang belum kita bahas pada kesempatan kali ini, awsaf ahlin nar, sifat-sifat ahlun nar. Namun secara muhtasar, ahlun nar itu adalah mereka yang memiliki sifat lawan dari apa yang kita sebutkan itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Za'amal ladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala Allah yasir. Orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak beriman, mereka adalah ahlun nar. Juga orang-orang yang berpaling dari jalan Rasul alaihi salatu wassalam, dan orang-orang yang justru meninggalkan dan meremehkan kewajiban dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.